Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Halaqah yang ke-11 dari silsilah beriman dengan takdir Allah adalah tentang beriman dengan takdir Allah dan mengambil sebab, bagian yang ketiga. Telah berlalu bahwa kebahagiaan dan kesengsaraan telah ditakdirkan, tempat seseorang di surga atau di neraka telah ditakdirkan, dan seorang yang beriman sebagaimana dia diperintahkan mengambil sebab dalam perkara-perkara dunia, maka dia juga diperintahkan mengambil sebab di dalam perkara-perkara akhirat. Seorang yang beriman diperintahkan mengambil sebab mendapatkan kebahagiaan di akhirat dan mengambil sebab keselamatan dari azab. Dan sebab mendapatkan kebahagiaan di akhirat dan keselamatan dari azab di akhirat adalah beriman dengan syariat Allah, dengan cara menjalankan perintah, menjauhi larangan, membenarkan kabar-kabar Allah Azza wa Jal, mengimani janji-janji pahala, dan juga mengimani ancaman-ancaman terhadap dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun." Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, merekalah penduduk surga, mereka kekal di dalamnya. Surat Al-Baqarah ayat 82. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dhalikal fawzul azim wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin." Itulah batasan-batasan Allah, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, Allah akan memasukkan dia ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan yang demikian adalah keberuntungan yang sangat besar. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan melanggar batasan-batasan Allah, maka Allah memasukkan dia ke dalam neraka, kekal di dalamnya, dan dia akan mendapatkan azab yang menghinakan. Surat An-Nisa ayat 13 sampai 14. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak ada sebuah jiwa kecuali telah diketahui tempatnya di dalam surga dan neraka, mereka bertanya, "Ya Rasulullah, falima na'malu afala nattakilu?" Wahai Rasulullah, untuk apa kita beramal? Mengapa kita tidak pasrah saja? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan jawaban yang ringkas, "La i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu." Tidak demikian. Akan tetapi beramalah kalian, karena masing-masing akan dimudahkan melakukan apa yang dia diciptakan untuknya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jiz." Hendaklah engkau semangat melakukan apa yang bermanfaat untukmu, dan memohonlah pertolongan kepada Allah, dan jangan engkau merasa lemah. Hadis riwayat Muslim. Dari dalil-dalil di atas kita mengetahui bahwa seorang yang beriman diperintahkan untuk beriman dengan takdir Allah dan diperintahkan untuk beriman dengan syariat Allah. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.